Alhamdulillah, siaran ini dipancarkan dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Serua Tangerang Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Saudara-saudaraku sekalian, beberapa hari terakhir ini AA selalu mendapatkan ada kejadian tentang wafat hamba Allah. Jadi penting sekali kita pahami bahwa setiap orang, setiap waktu, setiap saat semakin dekat dengan saat kematian. Kita setiap saat semakin mendekati saat ajal. Jadi seperti kita punya uang, tiap hari itu uang kita makin berkurang. Seperti kita punya berlian yang setiap hari berlian itu semakin berkurang. Kalau tidak hati-hati, karena kita tidak tahu berapa jumlah hari kita, kalau tidak hati-hati, tiap hari berkurang, berkurang, berkurang, dan tiba-tiba habis. Karena kan kita tidak tahu berapa jumlah hari yang kita miliki. Benar, adik-adik lebih muda dari AA, tapi tidak tahu berapa jumlah, karena yang muda juga wafat. Ada yang bayi umur 2 hari sudah wafat. Adik AA usia 25 tahun wafat. Maka kita harus sangat sadar bahwa kita ini sangat-sangat pasti mati. Pasti mati. Tiap hari semakin dekat dengan ajal kita. Tidak boleh merasa jauh. Usianya berapa sekarang? 14. Berapa banyak yang meninggal usia 15 tahun? Banyak, tergantung jadwal yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau lahir, kita berurutan. Kalau meninggal, urutannya sesuai dengan rencana Allah. Jadi, adik-adik, ini penting sekali untuk menyadari bahwa kualitas orang dilihat dari bagaimana menyikapi waktu. Kalau orang terhadap waktu ini acuh, cuek, dia seperti cuek terhadap modalnya sendiri. Jadi tiap hari berkurang. Kalau seperti sebuah papan, klek, klek gitu lah. Seperti pernah lihat tidak kembang api. Akhirnya, nah begitulah waktu kita. Makin lama makin habis, habis, pet aja begitu. Nah kita tidak tahu berapa panjang kembang api umur kita ini. Terus, begitulah. Semakin lama semakin dekat. Nah kita harus sangat serius ini mewaspadai sisa umur ini. Ada seorang dokter usia 40 tahun, semoga Allah mengampuni beliau ya. Sama digigit nyamuk, sehat biasa digigit nyamuk, itu jalannya. Sudah itu sakit, demam berdarah, wafat. Tidak disangka sama sekali. Tapi semua ini sudah tertulis di lauh mahfuz tentang ajal kita. Cung yang yakin pasti panjang umur. Acungkan tangan santri yang yakin tahun depan pasti masih hidup, cung. Enggak ada kan? Acungkan tangan yang yakin minggu depan pasti hidup. Acungkan yang yakin nanti malam pasti masih hidup. Tidak ada yang yakin. A juga tidak yakin masih hidup. Oleh karena itulah, memperbanyak ingat mati itu adalah sangat baik. Apa hikmah yang pertama? Jangan menunda kewajiban. Kalau sudah azan berkumandang, segera sholat. Karena siapa tahu keburu mati sebelum sholat. Jangan menunda. Afsholatu ala waqtiha. Bagus kalau kita selalu menjaga wudhu. Siapa tahu kita mati kalau dalam keadaan wudhu, mudah-mudahan lebih baik. Jangan menunda sholat, adik-adik. Bagaimana kalau kita sedang ke masjid meninggal, niat sudah ada, langkah sudah ada, mudah-mudahan meninggal seperti ahli masjid. Adik-adik jangan menunda bayar zakat. Sudah sanggup bayar zakat belum? Belum ya, kita belum punya penghasilan. Bagi yang sudah punya dimampukan Allah harus bayar zakat, hutang. Jangan menunda bayar saum yang tahun lalu tidak tamat. Ah ini, tuh saya juga masih ada satu nih. Adik-adik yang berhalangan tahun lalu tidak sempurna, maka jangan ditunda bayar utangnya, keburu meninggal. Jangan menunda haji. Yang sudah mampu, ada yang mengatakan, wah kalau saya haji bagaimana nanti perusahaan saya, tidak ada yang ngurus. Bapak meninggal juga perusahaan pasti ada yang ngurus, ya kan? Jangan terhalang kalau sudah wajib. Jangan sampai mati dalam keadaan tidak menunaikan kewajiban. Apalagi hutang harus cepat-cepat bayar. Jangan sampai mati membawa hutang, terhalang kita nanti. Yang kedua, kalau dengan memperbanyak ingat mati adalah yang kedua, jangan menunda tobat. Jangan sampai kita mati sebelum diampuni oleh Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Jangan sampai kita mati dalam keadaan sebelum dapat ampunan Allah. Makanya tobat yang banyak, tobat yang banyak. Bikin kesalahan segera tobat. Bahkan setiap ada waktu tobati dosa-dosa yang lalu. Karena kalau sudah mati, kalau sudah di kerongkongan, tobat kita tidak diterima. Maka terus istighfar. Adik-adik punya dosa tidak sih? Hah? Punya tidak? Sedikit banyak? Hah? Kecil-kecil banyak dosa? Ayo banyak tobat deh. Karena kalau sudah dicabut nyawa, sudah di kerongkongan, sudah tidak ada lagi kesempatan kita bertobat. Yang ketiga, jangan menganggap remeh maksiat. Karena siapa tahu kita mati lagi berbuat maksiat. Berapa banyak yang mati pacaran, mati. Lagi boncengan naik motor dengan pacarannya, mati. Ada yang minum-minuman keras, mati. Na'udzubillah, ada yang sedang zina, mati. Ada yang korupsi, nabrak, mati. Banyak kejadian orang mati dalam keadaan melakukan dosa. Ada yang sedang dimarah orang tua, dilaknat orang tua, mati. Ada yang sedang durhaka, mati. Ada yang sedang nonton film porno, kebakaran, mati. Hati-hati, dan kalau sudah mati, gak sempat ngehapus HP ya. Makanya jangan anggap remeh maksiat, karena siapa tahu maksiat itulah saat terakhir hidup kita. Nauzubillahi min dzalik. Jangan datang ke tempat-tempat maksiat, bisa mati di sana. Jelas hari-hari. Berapa banyak orang yang mati su'ul khotimah. Kita jangan coba-coba. Pokoknya kalau mau bikin dosa, ingat aja, jangan-jangan saya mati di sana. Jangan-jangan saya mati ketika saya berbuat maksiat. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Yang pertama apa, Dede? Satu, jangan menunda kewajiban. Apapun yang wajib berarti dilakukan, berpahala, tidak dilakukan dosa. Yang kedua, jangan menunda tobat. Pokoknya segera saja. Jangan menunda minta maaf. Ah besok aja minta maaf, nanti malam mati. Saya mau minta maafnya lebaran aja. Malam takbiran kita matinya. Jangan menunda. Pokoknya bikin salah, minta maaf. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang. Jangan ditunda. Yang ketiga, apa? Jangan menganggap remeh maksiat. Siapa tahu mati sedang berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Ulangi. Jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Nah, siapa tahu kita meninggal pas saat kebersamaan itu tidak nyaman. Jadi kalau mau pergi, pamitan yang baik. Kalau mau pergi, usahakan kesan terakhirnya baik. Berapa banyak yang pergi ke kantor dan itu merupakan pertemuan terakhir. berapa banyak yang pergi ke sekolah dan itu juga merupakan pertemuan terakhir. Berapa banyak orang yang pergi ke luar negeri, itu yang terakhir. Berapa banyak orang yang pergi berdharma wisata, padahal itu pertemuan terakhir. Jadi usahakan kalau ketemu itu jadi kebaikan, sehingga siapa tahu itu pertemuan terakhir. Nih sekarang AA ngajar di sini, pergi sesudah ini. Kan belum tentu ini ketemu lagi, enggak ada jaminan AA bakal balik lagi ke sini, ya kan? Mungkin di sana nanti meninggal, mungkin di jalan itu. Nah, mumpung ketemu dengan santri, santri harus baik-baik aja, karena siapa tahu santri yang meninggal duluan, ya. Atau AA meninggal duluan. Nah, siapa tahu kita sesudah berangkat itu pertemuan terakhir. Makanya adik-adik, adik kan mukim di sini. Kita kan belum tentu ketemu lagi dengan orang tua. Siapa tahu pas di sini orang tua yang meninggal, atau pas ke sini kita yang meninggal. Makanya kalau ada kebersamaan, sempurnakan kebersamaan itu sebaik-baiknya. Terus yang keberapa sekarang? Yang kelima. Nah, adik-adik mau husnul khotimah? Husnul khotimah itu akhir yang baik. Jadi sekarang supaya akhir hidup kita baik, maka kuncinya sederhana. Setiap waktu diisi hanya dengan yang baik. Mikir baik, ngomong baik, melihat yang baik, bersikap yang baik, hati baik. Baik, baik, baik, baik, baik, baik. Kita tunggu kapan aja dicabut nyawa kita, yang penting dalam kebaikan. Setuju? Ah, gimana ah kalau ada orang yang berbuat kurang baik kepada kita? Ya itu pilihan dia. Pilihan kita adalah tetap berbuat baik. Jangan sibuk diatur oleh keburukan orang. Kalau kita berbuat baik dengan ikhlas, Allah kan tahu. Allah akan memberikan ketenangan di hati kita. Hati kita tuh jadi nyaman kalau kita berbuatnya dengan ikhlas. Kita tunggu kapan kita akan meninggal dengan berbuat baik. Udah begitu aja deh. Kita berbuat baik bukan untuk dipuji orang, bukan untuk dikagumi orang. Kita berbuat baik bukan supaya orang jadi baik ke kita. Kita berbuat baik bukan supaya terkenal jadi orang baik. Kita berbuat baik karena Allah suka kepada orang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Jadi ingat, orang hidup ini rugi kecuali empat. Satu, amanu. Jadi setiap waktu tuh harus makin kuat iman kita. Karena yang namanya bahagia, mulia, selamat itu tergantung dari kualitas keimanan kita. Makin yakin ke Allah, makin tenang dalam hidup ini. Makin kurang yakin, makin tidak bahagia hidup ini. Makin yakin, makin tenang. Makin bahagia, makin mulia, makin selamat dunia akhirat bergantung dengan keimanan. Makin beriman, makin mulia akhlaknya. Jadi kalau kita tidak bahagia dalam hidup ini, biasanya karena keimanan kita kurang mantap. Kalau sudah yakin Allah yang membagikan rezeki, kita tidak akan galau. Benar, dalam perjuangan pasti ada yang gampang, yang sulit. Yang belum punya jodoh, yakin Allah yang atur jodoh. Yang sakit, yakin Allah yang menyembuhkan. Pasti beda. Keyakinan kepada Allah akan membuat hidup ini jauh lebih tenang, lebih ajak, lebih manfaat. Kemudian wa'amilu sholihat. Supaya hati jadi yakin pakai apa? Dengan ilmu dan mujahadah. Yang kedua adalah wa'amilu sholihat. Sekarang tiap waktu harus jadi amal sholih. Karena yang dibawa pulang nanti adalah amal soleh. Pokoknya tiap waktu harus jadi amal, tiap waktu jadi amal. Satu, waktu jadi ilmu yang menguatkan iman, sehingga makin yakin. Yang kedua, tiap waktu jadi kebaikan, apa yang Allah sukai. Dan yang ketiga, orang tidak rugi tiap waktu jadi dakwah. Tawasobil hak. Jadi tidak cukup kita sholat, tapi kita juga harus ngajak orang sholat. Tidak cukup kita saum, kita juga harus ngajak orang saum. Tidak cukup kita sabar, kita juga harus ngajak orang sabar. Kita harus berbuat ngajak orang lain kepada kebenaran, baru beruntung. Nih, maaf ya deh ya, AA sekarang ngajar begini, lalu ada yang mengamalkan, ada yang dapat pahala, AA dapat pahala tidak? Dapat. Lalu oleh adik ilmu ini dibawa pulang, diajarkan ke adik di rumah, disampaikan ke bapak, bapak ngamalkan, bapak dapat pahala, adik dapat pahala, AA dapat pahala tidak? Nah begitulah, kalau kita semakin sering ngajak orang kepada kebaikan, orang berbuat baik, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala. Makanya terus dakwah. AA mati, kalau udah mati mah nggak ada lagi yang bisa dibawa selain amal. Coba orang kaya sekarang melihat yang di internet itu ya, seorang di Cina ini, dia uang tuh dihambur-hamburkan, dia bawa dua koper uang, uangnya dilempar-lempar di rumah sakit, ada fotonya. Kenapa? Karena dia sudah divonis apa kanker stadium 4 yang memang sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Buat apa uang sebanyak ini? Dan memang nggak ada gunanya uang kalau sudah dekat kematian, apa yang bisa dibekal? Tidak bisa. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktunya mati, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Tidak ada gunanya. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan tidak ada. Yang berguna itu ya amal soleh saja. Makanya yang ketiga, supaya nambah terus pahalanya, kita harus sering amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang keempat, tawasobil sobir. Kita harus saling menasihati dalam kesabaran. Inilah waktu kita tuh harus mujahadah terus, bagaimana caranya kita jadi orang sabar dan bagaimana caranya supaya orang lain juga jadi sabar. Jadi bukan hanya menyabarkan diri, tapi juga ngajak orang lain jadi sabar. Nah mudah-mudahan dengan seperti ini, kapanpun malaikat maut datang, kita dalam keadaan beriman, kita dalam keadaan amal soleh, kita dalam keadaan berdakwah, dan kita dalam keadaan sabar dan menyabarkan, insyaallah husnul khotimah. Dari AA cukup sekian, mohon maaf, semoga semua yang hadir ini memiliki sisa umur yang berkah. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa amalan salihan maqbulan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin aina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min adzabil qabr wa na'udzu bika min fitnatin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih para pendengar yang budiman, para penyimak. Semoga ada takdir kita berjumpa kembali, kalaupun hidup kita berakhir, semoga berkumpul di surga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.